Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat wabidhikrihi tatanazzalur rahmat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para habaib, para alim, para ulama yang saya hormati, Bapak Sekda sebagai perwakilan dari Bapak Wali Kota Kota Pasuruan, Bapak pimpinan daripada Dinas Pendidikan Kota Pasuruan atau yang mewakili, dan seluruh hadirin yang hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah. Tiada lain dan tiada tujuan kecuali kita semata-mata ingin mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin lebih meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah. Semata-mata ingin mendapatkan barokah, kucuran rahmat dari Allah yang disalurkan dan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana manusia akan bisa melupakan Rasulullah? Bagaimana mungkin manusia akan melalaikan kehidupannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah adalah manusia, akan tetapi bukan seperti manusia biasa. Bahkan dikatakan basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad adalah manusia, tapi enggak seperti manusia biasa. Semua yang ada di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan utama daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ujung rambut beliau sampai ujung kaki beliau, semuanya adalah pemberian yang paling hebat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian riwayat mengatakan wabuskun nabi shifa'un, ludahnya nabi adalah obat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam oleh masyarakat orang-orang kafir di kota Makkatul Mukarramah. Begitu Rasulullah terancam di kota Makkatul Mukarramah, yang mana orang-orang kafir mengintai Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, maka Rasulullah diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdiam ada di suatu gua, yang mana gua itu kita kenal sampai detik ini, yaitu gua Hira. Sewaktu Rasulullah di dalam gua Hira, Allah memberikan satu teman untuk Rasulullah. Beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat daripada Rasulullah, untuk menjadi teman Rasulullah sewaktu Rasulullah berdiam diri ada di gua Hira. Ada yang mengatakan tiga hari, ada riwayat mengatakan 7 hari, bahkan lebih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sewaktu Nabi ada di dalam gua Hira bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di situ orang-orang kafir pada mencari Rasulullah, memburu dan mengejar Rasulullah dari satu tempat ke tempat yang lain sampai masuk ke depan gua Hira. Begitu sampai di depan Gua Hira, orang-orang kafir mengatakan enggak mungkin ada tempat lain untuk Muhammad kecuali dia pasti bersembunyi ada di tempat ini. Disiapkan pedang, disiapkan panah, semata-mata ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi keajaiban Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui satu laba-laba yang diperintah oleh Allah untuk segera membuat sarang di depan Gua Hira. Maka itu laba-laba membuat sarang begitu cepatnya, sehingga terjadilah sarang laba-laba di depan Gua Hira. Secara logika, itu laba-laba enggak bisa buat tempat, itu laba-laba enggak bisa buat sarang dalam waktu sekejap. Seminggu belum tentu terselesaikan. Akan tetapi dengan izin Allah, di waktu itu dan di detik itu Allah memberikan perintah, di waktu itulah dibuat dan di waktu itu jadi untuk melindungi Rasulullah. Akhirnya orang-orang kafir mau masuk, melihat ini ada laba-laba dengan sarangnya. Orang-orang kafir berpikir, memutar ulang memori mereka, gak mungkin lah kalau ada laba-laba, bahkan ada sarang yang sebesar ini di dalamnya ada Rasulullah. Ini pasti sudah mingguan, ini pasti sudah bulanan, padahal kita mengejar Muhammad ini masih dalam waktu hitungan beberapa hari. Berputar kembali orang-orang kafir, tidak jadi memasuki Gua Hira. Gak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kakinya digigit seekor akrab, seekor kalajengking. Begitu disengat oleh kalajengking, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menahan kesakitan. Tidak berani beliau mengangkat suara karena di depan masih ada orang kafir. Dilihat oleh Rasulullah, wajah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berubah menjadi merah. Ditanya oleh Rasulullah, ma bika ya Abu Bakar, ada apa denganmu wahai Abu Bakar, wajahmu menjadi merah? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ladagadni agrab ya Rasulullah, kakiku digigit kala jengking ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ujurkan kakimu wahai Abu Bakar. Diujurkan kakinya Sayyidina Abu Bakar di depan Rasulullah, diberi ludah oleh Rasulullah, diusap dengan tangannya Rasulullah, seketika itu sembuh biiznillah, dengan izin Allah. Sampai diriwayatkan bahwasannya hingga akhir umur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kaki yang pernah diusap oleh Rasulullah tidak pernah merasakan sakit sampai Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitulah Rasulullah. Belum lagi keringatnya Rasulullah lebih harum dari misik. Seluruh anggota badan Rasulullah enggak pernah ada tandingannya. Oleh karena itu peringatan Maulid ini adalah peringatan yang memang harus kita lakukan dan kita enggak boleh melupakan, apalagi di dalam bulan Rabiul Awal. Jika di luar Rabiul Awal kita memperingati Maulid, apalagi di dalam bulan kelahiran Rasulullah, apalagi di hari kelahiran Rasulullah, maka ini kewajiban untuk kita selalu mengingat Rasulullah. Memang enggak wajib acara Maulid, para hadirin. Enggak ada ketentuan wajib acara Maulid. Tapi perhatikan baik-baik di dalam riwayat Sahih Bukhari dan di dalam riwayat Muslim, Imam Muslim, diriwayatkan bahwasannya Rasulullah pernah berpuasa di hari Senin. Beliau puasa di hari Senin. Rutin setiap Senin beliau puasa, setiap Senin beliau puasa. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di dalam setiap hari Senin?" Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, "Wabihi wulidtu." Karena di hari itu aku dilahirkan oleh Allah. Ini Rasulullah membanggakan harinya. Ini Rasulullah memperingati hari kelahirannya. Oleh karena itu pantas saja kalau di mana, di sana dan di sini mereka selalu menghormat Rasulullah, mereka membaca maulid untuk Rasulullah. Karena memang dasarnya Rasulullah selalu memperingati hari kelahiran beliau. Jelas berbeda. Kalau dulu Rasulullah puasa, nah kalau kita kok buat maulid kok enggak puasa saja memperingati hari kelahiran Rasulullah. Dalam pemandangan akal yang sehat dan juga pemikiran hati yang selamat, jika dahulu Rasulullah berpuasa untuk menghormat di dalam hari kelahirannya, ini pelajaran bagi kita bahwasannya Rasulullah menghormati hari kelahirannya karena hari itu adalah hari yang dipilih oleh Allah dengan bentuk beribadah. Puasa itu ibadah. Andai kata kita merayakan hari kelahiran Rasulullah dengan membaca Quran, boleh karena ibadah. Kita merayakan dengan puasa, boleh karena ibadah. Kita merayakan dengan bersedekah, boleh karena ibadah. Yang penting ibadah untuk merayakan kelahiran Rasulullah, untuk hormat kepada Rasulullah, itu diperbolehkan para hadirin. Alasannya kenapa kok dulu Rasulullah enggak baca maulid? Memang Rasulullah enggak baca maulid para hadirin. Karena maulid ini yang dituliskan adalah sejarahnya Rasulullah. Maulid ini adalah perjalanan hidup Rasulullah. Masa Rasulullah mau nulis perjalanannya sendiri? Terus dibaca-baca sendiri enggak masuk akal. Kalau Rasulullah membaca sejarah orang-orang terdahulu, iya, itu ada dalilnya. Bahkan Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nutsabbitu bihi fu'adak. Allah yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, seluruhnya aku ceritakan daripada kisah-kisah para orang-orang terdahulu, daripada rasul-rasul, kepada kamu wahai Muhammad, dengan satu tujuan, untuk menguatkan hati kamu, untuk pemantapan hati kamu. Ini adalah satu dasar. Jika kita membaca sejarah, jika kita membaca maulid, apalagi yang kita baca adalah maulidnya Rasulullah, sejarahnya Rasulullah, maka ini akan menjadi pemantapan di dalam hati kita. Maka ini akan menjadi penguat di dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin, dengan hadirnya kita pada malam hari ini memperingati acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah kuatkan kadar keimanan kita. Allah terima segala hajat kita. Allah sembuhkan segala penyakit kita. Allah berikan panjang umur kepada kita. Kuat untuk menjalankan perintah Allah, mampu menjalankan perintah Rasulullah, dan semoga kita ditakdir sebagai umat-umat yang bisa membahagiakan hati Rasulullah, menyenangkan hati Rasulullah, dan kelak akan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama Madrasah Anwarul Mustafa. Jika ada kekurangan, kesalahan, baik dari hidangan yang akan kami berikan atau tempat yang kurang memadai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah kemampuan kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.